السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أيها المستمعين الكرام والمشاهدون الأحباء، para pemirsa dan para pendengar Radio Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian ta'lim al-lughah al-arabiyah, yaitu kajian pembelajaran bahasa Arab. Fil usbu' al-madi, pada pekan yang lalu kita masuk kepada kaedah, yaitu kaedah asy-syartiyah, syarat. Dan ini sudah kita jelaskan di pelajaran lalu sebagai pelengkap pelajaran-pelajaran sebelumnya juga tentang syartiyah. Belum selesai pada pekan lalu, yaitu istikhraj, istikhraj al-jumal asy-syartiyah, bayani ma'a bayani asy-syart au adati asy-syart wa fi'li asy-syart wa jawabihi, yaitu mengeluarkan kalimat-kalimat syartiyah serta menjelaskan atau menyebutkan adatus syart, kata syarat, serta fi'il dan jawab syarat. Kita sampai kepada safha 150, yaitu halaman 120, halaman 120. Belum selesai dan ini belum tuntas. InsyaAllah malam ini kita coba tuntaskan kaedah terkait dengan syartiyah yang ada dalam halaman ini. Nanti sebut, silakan baca dan sebutkan adat syaratnya mana, fi'il syaratnya apa, jawab syaratnya mana. Baik, Fadhil Syekh Ihsan. Ya. Pemirsa Raja TV, kita mulai latihan dan pembahasan di kesempatan malam ini di latihan yang terdapat di halaman 121 dan 120-121. Silakan, kita berikan kesempatan via telepon di 021-823-6543. Ya, halo. Silakan, bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghadinatika Nabiha jilid yang ketiga. Bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang belum memiliki buku panduan yang kita bahas, Anda bisa melihat di layar televisi Anda, ya, kita akan tampilkan lembaran jawaban atau soal yang dibahas di kesempatan malam ini. Tayyib, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah di Bekasi. Saya. Ahlan wa sahlan ya Ummu. Baik, barakallah. Alhamdulillah bi khair. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Ramadan mubarak. Naam. تفضل تفضل يا نعم سعد نعم من الكلمة مدرس نعم إن من هنا ما شاء الله بكر طيب لا بس ما شاء الله ما شاء الله إلا هنا أصلها إن والنافية نعم ثمة أدوات أخرى تلزم فعلين يا أستاذ نعم المدرس يقول نعم إن حرف وهناك عشرة أسماء تجزم فعلين أهمهما من نحو فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى الآية الثالثة نعم أستمر إذن نعم تفضلي ما نحو وما تفعل من خير يعلمه الله متى نحو متى تسافر أسافر طيب يكفي نعم أين جملة شرطية؟ جملة شرطية. فمن يعمل؟ فمن يعمل الآيات ها؟ سورة الزلة. طيب. أين أداة الشرط؟ أداة الشرط من؟ من؟ طيب. من هذا اسم أو حرف؟ من إتو؟ اسم. اسم. اسم الشرط وليس حرف الشرط ها؟ Ya, itu kan sudah dijelaskan di atas tadi bahwa yang in syartiyah yang menjazamkan fi'il mudhari itu adalah in, itu huruf. Huruf ya. Iya, huruf. Jadi huruf, huruf syarat yang menjazamkan fi'il mudhari adalah in. Oh iya iya iya, nah, adapun selain in itu isim. Ada apa? Selain in al isim. Ada idza. Tapi dia tidak menjazamkan fi'il mudhari. Ini menjelaskan tentang menjazamkan fi'il mudhari atau menjazamkan fi'il syarat dan jawab syarat. Yaitu pertama in. Nah, in ini bukan isim tapi harf. In harfun. Baik. Kemudian wa hunaka asyratu asma, katanya. Di sana ada 10 isim. Tajzim fi'lain, menjazamkan dua fi'il. Ya, ahammuha, yang paling penting adalah pertama man. Jadi man adalah isim, bukan harf. Ya, taib. Idzan adatu syart adalah man. Man. Ismu syartin. Taib. Sebagai apa mauqi' i'rab di sini? Di samping dia ismu syartin, adatu syart, ya, isim. Sebagai apa? Jumlah. Maksudnya mauqi' i'rabnya sebagai apa? Oh, kedudukannya. Ya, kalau tugasnya adalah menjazamkan. Itu tugas ya, amal. Ini amaluha tajzim fi'la syarti wa jawabah. Nah. Iya kan? Nah, tugasnya atau amalnya adalah menjazamkan fi'il syarat dan jawab syarat. Itu tugas. Nah. Yang saya tanya adalah mauqi' i'rabnya sebagai apa? Kedudukan dalam kalimat. Man di sini. Mubtada. Naam, ya sahih, mubtada. Ya, mubtada. Jadi i'rabnya apa? Man adatu syartin au man ismu syartin. Tajzimu. Halo? Tajzimu fi'la syarti. Naam. Wa jawabahu fi mahalli raf'in mubtada. Iya. Baik, aina adatu aina jawab fi'il syarat? Fi'il syarat ya'mal. Ya'mal. Baik. Nah. Ini mabni atau mu'rab? Fi'ilnya? Fi'ilnya mu'rab, Ustaz. Mu'rab. Nah. Berarti dia majzum ya. Nah. Ya, kalau dia mabni tidak ada istilah majzum. Iya. Jadi fi'il mudhari majzum bi biman wa huwa fi'il syarat. Alamat jazmih? As-sukun. As-sukun. Baik. Mana fa'il ya'malnya? Fa'il domir mustatir ya. Takdiruhu? Takdiruhu huwa. Huwa. Ya'ud ila? Ya'ud ila man. Man, ya. Kembali kepada man. Nah. Baik. Kemudian, misqalah sebagai apa? Maf'ulun bihi, Ustaz. Maf'ul bih. Maf'ul. Taib. Zarratin. Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Khairan. Khabar, khabar, khabar. Taruh, bukan. Ya, ini belum tahu, Ustaz. Iya. Belum tahu. Belum tahu. Lupa lagi, Ustaz. Itu na'at daripada misqal. Na'at daripada kata misqal. Oh, iya. Misqal itu saya tanya, ma'rifah atau nakira? Ini nakira ya. Nakira. Kenapa nakira? Idhofah kepada nakira. Iya, mudhaf kepada nakira, nakira. Kena zarrah sini nakira. Naam. Enggak pakai alif lam, sah? Naam. Naam. Kalau begitu, misqalnya masih tetap dalam status nakira. Oleh karena itu khairannya dalam bentuk nakira. Iya, na'at. Ya, asal misqalan khairan kan gitu. Misqalan khairan. Jadi misqala dzarratin khairan. Ya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan. Taib, aina jawab syarat? Yarahu. Yarahu. Iya. Taib, jawab syaratnya yara. Nah. Majzum, ma alamatu jazmi? Alamatu jazmi adfu harfu illah. Adfu harfu illah. Ma huwa harfu illah hunak? Al-alif. Alif, ya. Dari mana tu alif? Dari harakat sebelumnya, Ustaz. Mana harakat sebelumnya? Di ra, fathah. Ra, ya. Di ra, betul. Nah. Adapun ha ini bukan bagian yarah, ya. Ha itu adalah damir. Damir. Dhamir kata ganti kembali kepada kembali ke mana ini? Keman kata ya'mal. Kalau masa dia melihat keman, orang melihat orang jadi siapa milik siapa? Saya tanya fa'il yarah ini mana fa'il yarah? Yara setiap fi'il mesti ada fa'il. Mana fa'il yarah? Fa'ilnya dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Takdiruhu? Takdiruhu wa. Huwa kembali pada? Ya'mal mungkin. Kepada ya'mal. Ya'mal itu kan fi'il. Fi'il. Ya. Dhamir mesti kembali pada isim. Dia kan kata ganti. Kata ganti pada isim zahir. Kembali kepada man. Man. Iya. Barang siapa atau siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah atau sebesar seberat zarrah. Zarrah adalah satuan yang terkecil. Iya. Maka atom dikatakan zarrah. Ya. Yang tidak bisa dibelah lagi. Zarrah. Jadi siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah, maka dia akan dia siapa ini? Siapa kembali pada siapa kan? Pada, iya. Kembali pada man. Man yang iya. Bukan. Kembali pada man. Yarah. Ha ini kembali ke mana? Yarahu alha hu kembali ke mana? Nah, ini harus paham grammar nahwu supaya tidak salah memahami ayat atau nas. Kembali ke mana lagi? Masa siapa melihat siapa jadinya? Maka dia melihat dia, gimana nya? Yarahu. Maka dia melihatnya. Siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah, maka dia akan melihatnya. Khairan mungkin ya saya khairan. Kembali pada mithqal. Iya. Mithqala dzarratin khaira. Kembali pada kata mithqal. Maka dia melihat apa? Kebaikan itu. Naam. Mithqal itu kan seberat ya, seberat zarrah yang baik. Iya. Iya. Jadi bahasa bebas terjemah adalah kebaikan seberat zarrah. Iya. Dia akan melihatnya. Melihat apa? Melihat kebaikan sebesar zarrah yang pernah dilakukan. Kapan dilihat? Nanti di akhirat. Ya. Tentulah ada balasannya. Taib, jayid. Al-ayat thaniyah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu. Ya'lamuhu Allah. Taib, ma huni? Ma ini, ma apa ini? Apakah ma nafiyah? La. Ma mausul? Ma istifhan? Ism syarat. Nah, ma ismu syartin ya. Bukan huruf ya. Nah. Nanti ada ma harfun nafi. Nah. Nah, apa membedakan antara ma nafiyah dengan ma asyartiyah? Kalau ma nafi itu huruf. Nah. Kalau ma syartiyah adalah isim. Bagaimana membedakan? Tidak menjazamkan, Ustaz. Jayid, ahsant. Pertama, ma-nya tidak menjazamkan. Nah. Kalau itu ma nafiyah. Yang kedua, tidak ada jawab syarat. Jawab syarat. Nah, di sini ada jawaban. Mana jawabannya? Ya'lam. Ya'lam. Nah, berarti ma itu adalah ma? Ma. Asyartiyah. Tapi, mauqi' i'rabnya sebagai apa dia? Mubtada lagi. Iya, mubtada. Pokoknya kalau isim terletak di awal, dia sebagai mubtada. Terkait iya. Dengan ma'nafi. Kalau ma'nafi kan tidak di akhir. Iya. Ma taf'alu min khairin. Ya. Ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Iya. Taib. Ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Nah, ini... Jayid, mubtada. Tapi kalau melihat lebih lanjut ini ma ini lebih tepatnya adalah sebagai maf'ul bih muqaddam. Taf'alu dari taf'alu. Nah, karena kata fa'ala yaf'alu itu membutuhkan objek. Ya. Ketika kata taf'alunya tidak ada maf'ul bih di situ, berarti maf'ul bihnya didulukan. Nah, ini maf syartiyah, isim syarat, dia maf'ul bih muqaddam. Asalnya apa? Tapi kalau dhamir ma taf'aluhu, nah, ma taf'aluhu min khairin, ada dhamir disebutkan di situ, berarti apa? Berarti itu sudah ada maf'ulnya. Maf'ul taf'alu ada dhamir. Nah, maka ma-nya sebagai mubtada. Ya, syarat sebagai mubtada. Nah, kalau di sini, kalau di awal faman ya'mal mithqala. Nah, di situ man di situ bukan maf'ul bih. Ya. Dia bukan maf'ul bih, ya kan? Justru hakikatnya dia sebagai fa'il. Maf'ul bihnya ada, apa itu mithqal. Iya kan? Mithqal itu maf'ul bihnya. Justru dia hakikatnya sebagai fa'il. Tentu fa'il tidak tidaklah letaknya di awal. Fa'il harus setelah fi'il. Jika ada secara zahir dia fa'il, maka itu bukan fa'il, tapi dia sebagai mubtada. Fa'ilnya dhamir mustatir. Sama seperti kita katakan Muhammadun yanamu. Muhammadun yanamu. Apa i'rab Muhammad di sini? Mubtada. Mubtada kan? Bukan fa'il kan? Bukan. Pada hakikatnya dia fa'il. Hakikatnya dia fa'il. Nah, tapi karena fa'il syaratnya harus terletak setelah kata kerja. Nah, maka apa? Dhamir mustatir. Nah, maka di situ dhamir mustatir. Ya'udin. Muhammad yanamu. Jadi fa'il yanam itu dhamir mustatir takdir huwa. Huwa kembali kepada Muhammad. Jadi hakikatnya Muhammad sebagai pelaku. Tapi di sini tidak bisa dikatakan dia fa'il, tapi mubtada. Nah, demikian juga di sini ya. Perhatikan wa ma taf'alu. Nah, di situ tidak ada maf'ulnya. Tidak ada maf'ulnya, berarti maf'ulnya muqaddam. Berbeda kalau fa'il. Kalau fa'il tidak bisa mendulukan fi'il. Tapi kalau objek boleh didulukan atas fi'ilnya. Ya, atas fi'ilnya. Dengan syarat tidak ada maf'ul setelah. Nah, kalau fi'ilnya tidak ada tidak ada maf'ul setelah itu, berarti itulah maf'ulnya. Sebagai contoh lain, iyyaka na'budu. Saya sebutkan sebagai contoh lain, maf'ul didulukan. Iyyaka na'budu, Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Na'budu ini kan fi'il. Iya kan? Fi'ilnya butuh objek atau tidak? Butuh maf'ul atau tidak? Na'budu. Butuh. Ini fi'il muta'addi atau fi'il lazim? Fi'il lazim. Fi'il muta'addi, laysa fi'il lazim. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek. Atau fi'il yang menasabkan maf'ul bih. Nah, ketika setelah fi'ilnya tidak ada maf'ul bihnya, berarti apa? Berarti kemungkinan besar maf'ulnya bihnya didulukan. Nah, ternyata iyyaka ini objek. Dulukan. Asalnya apa? Asal kalimat ada susun aslinya adalah budu iyyaka. Na'buduka. Na'buduka. Itu asalnya. Na'buduka, kami menyembah engkau ya Allah. Na'buduka. Nah, kaf ini maf'ul bih. Maf'ul bih. Lalu maf'ul bihnya dulukan. Nah, jadilah dhamirnya iyyaka, tidak bisa memakai ka begini, ka na'budu, enggak bisa. Karena dhamir muttasil, ini dhamir muttasil tidak bisa berdiri sendiri. Nah, tidak bisa berdiri. Ketika dulukan, berarti dhamir itu harus berdiri sendiri. Maka pakailah dhamir munfasil. Dhamir munfasilnya adalah iyyaka. Ini dhamir nasab. Bukan anta. Kalau anta dhamir rafa. Nah, sementara ini sebagai objek. Maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya mansub, bukan marfu. Iya kan? Maka pakailah dhamir mansub atau nasab. Dhamir nasab yang mufasil ada iyyaka. Iya. Iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakum, iyyakum. Iyyaka. Nah, dulukan ini karena tujuannya adalah lil hasar. Ya, membatasi. Maka terjemahannya apa? Hanya engkaulah kami sembah. Hanya kepada engkau. Iya, hanya kepada engkaulah kami menyembah. Hanya. Atau hanya engkaulah yang kami sembah. Tidak ada lain. Nah, inilah tauhid. Ayat ini mengandung tauhid yang murni. Tauhid murni. Nah, jadi Allah SWT memintakan kepada kita agar kita hanya menyembah Allah, tidak menyembah yang lainnya. Perhatikan ayat yang kita sering kita baca, secara tidak langsung kita berjanji kepada Allah SWT bahwa hanya kepada Allah kita menyembah. Hanya kepada Allah kita beribadah, tidak lain. Dari mana arti hanya? Ketika maf'ul bi ini dilukan. Jadi kesimpulan di sini adalah boleh melukan maf'ul bi atas fi'ilnya. Ini fi'il, disebut juga amil. Nah, ini. Demikian juga di sini, ma syartiyah ini, kedudukan dia sebagai maf'ul bih muqaddam. Kenapa? Karena setelah fi'il, taf'alu, itu tidak ada maf'ul bih. Sebagaimana di sini tidak ada maf'ul bih? Berarti maf'ul bih dulu kan. Nah. Jadi fi mahalin nasab ya? Iya, betul. Jadi bukan fi mahalin rafa. Itu... jawaban yang paling tepat insyaAllah. Okay. Wama taf'alu. Kecuali kalau wama taf'aluhu min khairin. Nah, berarti maf'ulnya ada. Itu dhamir. Hu. Iya. Taib. Wama taf'alu min khairin. Nah, min ini adalah lil bayan. Menjelaskan. Menjelaskan ma. Maksud ma. Wama taf'alu min khairin. Ya. Jadi apa artinya? Apa saja kebaikan. Ya, kan dijelaskan ma ini apa? Min khairin kan? Kebaikan kan? Jadi ma dijelaskan oleh min khairin berarti kebaikan apa saja. Yang kalian lakukan. Yani itu terjemahannya yang tepatnya. Jadi dari mana kebaikan apa saja? Kata min khairin min tulil bayan. Menjelaskan makna ma. Wa ma taf'alu min khairin. Jadi apa saja yang kau lakukan berupa kebaikan. Jadi kebaikan apa saja yang kalian lakukan. Ya. Mana jawab syaratnya? Ya'lamhullah. Taib, ana as'al. Wa ma taf'alu, hadha fi'il syarat, majzum. Ma alamatu jazmih? Hadfu harfun nun. Hadfu? Hadfu nun. Li'annahu? Minal af'alil khamsa. Af'al khamsa ini adalah fi'il mudhari. Yang diakhiri oleh? Oleh nun, alif, nun, dan waw nun. Alif dan nun, waw dan nun, dan ya wan nun. Iya. Taf'alani, yaf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, yang kelima, taf'alina. Iya. Jawab syaratnya ada, ya'lamhullah, ya'lam. Iya. Majzum kan? Majzum. Nah. Alam jazmi as-sukun. Taib, ya'lam. Mana fa'il ya'lam? Allahu. Laisa dhamir mustatir? Ya'lamullahu ya. Allah ya. Allah betul. Ya'lamhul maka la ya'lamullahu. Allahu baris dhamma fa'il. Nah, hanya kembali ke mana? Kembali ke mana? Hanya. Kembali kepada ma, Ustaz. Naam, sahih. Kembali kepada ma. Kembali kepada ma. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Betul. Masyaallah. Jazakillah khairan. Wa iyyakum ya Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Mu Fatimah di Bekasi. Barakallahu fik. Dan sudah terjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Ustaz dan Faida. Kita dapatkan juga tadi terkait dengan pembahasan Ismu Syarti ini dan Barakallahu Fik. Kita berikan kesempatan kembali untuk mencari atau melihat kembali fi'il syart dan jawab syart. Silakan di 0218236543. Halo. Iya, silakan sudah masuk. Halo. Iya, assalamualaikum. Salam. Dengan siapa Bapak di mana? Salam. Oh, dari Jawa Tengah, Pak Di. Pak Di, Jawa Tengah. Mohon maaf, Pak. Dikecilkan dulu volume suara radio atau televisinya, Pak. Ada feedback. Jazakallah khair. Naam, tafadhal ya, Pak Di. Ada kitabnya? Ada kitabnya? Itu, kalau... Tiga itu kan ada yang anu huruf tajam, ada yang mengatakan huruf salah itu gimana, Syekh? Kenapa? Iza, iya. Kenapa? Iya. Iya, iza itu syarat, tapi tidak menjazamkan fi'il mudhari. Iya, kalau masuk fi'il mudhari, dia fi'il mudharinya tidak majzum. Jika fi'il mudhari dimasukkan oleh idza, maka fi'il mudharinya tidak majzum. Ya. Kenapa? Karena idza itu tidak menjazamkan. Nah. Umumnya idza itu masuk kepada fi'il madhi. Umumnya masuk pada fi'il madhi. Jika dia masuk pada fi'il mudhari tidak majzum. Halo? Okay. Iya, betul. Dan ya, saya. Terima kasih. Iya, sama-sama, Pak. Iya. Jazakallahu khair, Pak Adi. Barakallahu fiik. Di Jawa Tengah, pertanyaannya sudah terjawab dan kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar dan pemirsa berikutnya di 0218236543. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan di nomor yang sama atau melalui pesan singkat di 0819896543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan. Iya, sudah masuk. Fadhol, baik. Tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV di 0218236543. Bagi Anda yang baru bergabung, silakan bisa membuka di halaman 120, 121. Latihan-latihan yang terdapat di pelajaran ke-15 masih terkait dengan filsyarat dan jawab syarat. Kita terima kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Abu Salma di Sambas. Abu Salma di Sambas. Ahlan ya, akhi. Barakallahu fiik. Allah wabarakatuh. Nah, tafadhal ya, akhil karim. Ma'akal kitab? Ada kitabnya? Nah, min di kitab. Baik, tafadhal ikhra. Mata. Nah, sahih. Mata? Mata. Nahwu. Mata tusafir. Usafir. Nah, mata tusafir, usafir. Apa artinya? Kapan saja kalian pergi, maka aku pergi. Iya, kapan, kapan kamu safar, kapan kamu berangkat, saya berangkat. Iya, kapan kamu berangkat, saya berangkat. Baik, mata ini kedudukan sebagai apa, moke Arabnya? Khabar. Khabar. Baik, mana mubtada'nya? Mata ini huruf atau isim? Isim. Isim, iya, betul. Ismu syartin. Baik, dia menjazamkan fi'il mudhari. Yaitu, kalau dia masuk fi'il mudhari, dia menjazamkan fi'il mudhari. Ya, maka sini, tusafir, usafir. Mana fi'il syaratnya? Tusafir. Usafir. Jawab syaratnya? Usafir. Usafir, sahih. Alamatu jazmihima? Tanda jazam keduanya apa? As-sukun. As-sukun. Nah, tadi kembali pertanyaan saya ini, mata ini isim sebagai apa di sini kedudukannya dan kalimat? Mubtada. Mubtada. Yakin? Naam, yakin. Enggak, bukan mubtada. Kenapa mubtada? Dia mengandung waktu, ini dzaraf. Iya. Dzaraf. Jadi mata itu tidak bisa menjadi mubtada. Kenapa? Dia mengandung dzaraf. Mata itu dzaraf zaman. Dzaraf zaman. Iya, maka i'rabnya apa? Dzaraf. Ini dzaraf zaman yang muqaddam dulukan. Karena dia syarat. Sebagaimana dzaraf zaman lainnya boleh dulukan. Jadi dzaraf itu boleh dulu kan, boleh letak di awal, boleh letak di wasat, boleh letak di akhir. Walaupun umumnya letak di akhir. Sa'usafir ila Makkah ghadan. Iya kan? Di mana ghadan, kata ghadannya? Halo. Naam. Naam. Ma'i? Afwan. Baik. Sa'usafir. Sa'usafiru ila Makkah al-Mukarramati. Al-Mukarramati ghadan. Mana zarafnya? Ghadan. Ghadan. Zarf apa ini? Zaman. Zarf zaman. Bolehkah dulukan? Ghadan sa'usafir ila Makkah al-Mukarramah. Boleh dulukan? Ghadan? Boleh. Boleh. Iya. Jadi boleh kita dulukan sa'usafiru. Nah. Ghadan sa'usafir ila Makkah al-Mukarramah. Ya, boleh dulukan. Ya. Atau letak di tengah-tengah. Sa'usafir ghadan. Sa'usafir ghadan. Nah, inilah dia dharaf. Dharaf boleh letak di akhir, boleh letak di awal, boleh letak di tengah-tengah. Sa'usafir ghadan ila Makkah al-Mukarramah. Nah, demikian juga mata. Mata ini bukan dharaf. Nah, maka dia letakkan di awal. Nah, kenapa dia letakkan di awal? Karena dia syarat. Karena dia syarat. Nah, syarat enggak bisa di akhir. Tusafir usafir mata enggak bisa. Karena syarat mesti apa? Sebelum fi'il syarat. Mata tusafir usafir. Sama seperti istifham. Ada enggak mata istifham? Ada. Justru ada kan? Justru yang terkenal mata adalah istifham kan? Ya. Kaifa nufarriq baina istifham wa syarat? Misalan mata undur mata tusafir? Mata tusafir. Tusafiru. Mata tusafir. Mata ini sebagai apa? Istifham sah? Ya. Istifham. Nah, istifham kedudukan sebagai apa nih? Apakah mubtada? La, bukan mubtada. Bukan khabar, enggak ada mubtada. Ini jumlah fi'liyah di sini. هذه جملة فعلية وليست جملة اسمية. Ini jumlah fi'liyah وليست jumlah ismiyah. Ya. Kenapa? Enggak ada mubtada di sini. Mubtada tidak ada. Kalau enggak ada mubtada berarti tidak ada khabar. Kalau ini katakan khabar, mana mubtadanya? Apakah mubtada tusafir? Fi'il tidak bisa menjadi mubtada. Faham tu? Halo? Faham tu. Iya. Fi'il tidak bisa menjadi mubtada kecuali kalau masdar muawwal. Masdar muawwal is an dan fi'il bisa jadi mubtada. Wa antasumu khairun lakum. Nah, itu bisa jadi mubtada. Antasumu ay siyamukum khairun lakum. Nah, di sini enggak bisa mata ini khabar. Kalau mata ini khabar berarti mana mubtadanya? Mubtada tidak ada. Kalau enggak ada mubtada berarti tidak ada khabar. Nah, inilah katakan apa? Dharaf. Apa? Istifham adh-dharfiyyah. Istifham adh-dharfi. Dharaf apa? Dharaf zaman. Dharaf zaman kan mata, kapan kan? Kan dharaf zaman itu. Nah. Jadi kalau mau ini rab mata ismu istifham mabniun ala sukun. Mata apa? Ismu istifham mabniun ala sukun fi mahalli nasbin adh-dharfi. Fi mahalli nasab apa? Dharaf. Mabniun ala sukun. Fi mahalli nasab. Wa huwa dharfu zaman. Baik. Nah, kalau dia dharaf, dharaf itu boleh letak di awal, boleh di akhir kan? Justru aslinya kan di akhir. Maksud aslinya apa? Tusafir. Tusafiru. Mata, kan gitu kan? Kan di akhir. Tapi bolehkah? Nah, ini enggak boleh di akhir. Kenapa enggak boleh di akhir? Karena dia istifham. Istifham mesti letak di awal. Karena dia istifham, tidak boleh letak di akhir. Harus letak di awal. Itu faktornya. Kenapa letak di awal? Karena dia istifham. Istifham tidak boleh diakhiri. Mesti letak di awal. Demikian juga syarat. Nah, syarat di mata ini kan bukan waktu. Tapi syarat. Dari mana tahu kita syarat? Ada jawab syaratnya. Mata itu safir usafir. Ada jawab syarat usafir. Nah, yang kedua, fi'il mudhari'nya majzum. Kalau di sini mata tusafiru itu bukan majzum, itu marfu kalau di istifham. Jadi itulah di antara membedakan antara mata syartiyah dengan mata istifham. Jadi kalau mata istifham, fi'il mudhari'nya tidak majzum. Mata tusafiru, mata tanamu, mata tastarihu, Nah, kalau dia menikmati banyak kalian, mata tastarihuna, nunnya tidak boleh dibuang. Nah, tapi kalau syartiyah, dia majzum. Nah, mata tastarihu astarih. Mata tastarihu astarih. Kapan kalian istirahat, saya istirahat. Ya. Nah, itu syartiyah. Nah, demikian juga di sini syarat tusafir usafir. Nah, ini juga syarat letaknya apa? Setelah fi'il. Maka di awal dia mata tusafir usafir. Baik. Lanjutkan. Berarti setelah mata itu apa? Tetap ada fi'il Ustaz, bukan isim. Nah, ini dikatakan kalau dia syarat syartiyah berarti fi'il. Ya kan, dan harus ada jawab syaratnya. Tapi kalau dia bukan syarat, terkadang bisa isim, bisa fiil. Saya ulang lagi, kalau dia bukan syarat, berarti istifham kan? Ya. Kalau istifham, bisa setelah mata itu bisa fiil, bisa isim. Kalau setelahnya isim, berarti jumlah ismiyah. Kalau setelahnya fiil, berarti bukan jumlah ismiyah, jumlah fiiliyah. Saya kasih jumlah ismiyah. Ini tadi mata tusafiru. Baik, sekarang jumlah ismiyah. Mata al-imtihanu. Mata al-imtihanu. Kapan ujian? Fahimtum? Fahimta? Fahimtu. Baik. Undur. Hal hadhi jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Fi'liyah. Fi'liyah? Aina fi'il? Ismiyah. Ismiyah. Bukan fi'liyah. Jumlah ismiyah. Nggak ada fi'il di sini. Nah, kalau jumlah ismiyah berarti ada mubtada, ada khabar. Mana mubtadanya? Al-imtihan. Inilah mubtada'nya. Enggak bisa, tidak bisa mubtada' itu mata. Kenapa tidak bisa? Karena dia dzaraf. Nah, dzaraf. Dia bisa menjadi khabar. Maka ini apa? Khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Dulu kan khabarnya. Wajib dulu kan. Ini namanya wujub takdim khabar ala mubtada'. Wajib nukan mubtada' atas wajib nukan khabar asma mubtada. Kenapa? Karena khabarnya istifham. Istifham. Istifham harus letak di awal dia. Apakah dia sebagai mubtada atau sebagai khabar atau sebagai maf'ul bih? Dia tidak boleh letak di akhir, mesti letak di awal. Apapun kedudukannya, mesti letak di awal. Itu istifham. Nah. Faham? Nah, di sini nah, mata di sini adalah khabar, bukan mubtada. Mubtadanya adalah al-imtihanu. Kenapa enggak matanya disebutkan mubtada? Karena dia karena dia menunjukkan waktu, dzaraf. Nah. Dzaraf. Sama seperti ghadan al-imtihanu. Ghadan al-imtihanu. Al-imtihanu ghadan. Nah, ini al-imtihanu ghadan. Saya tanya, ghadan ini dzaraf bukan? Dzaraf. Dzaraf. Apa kedudukan sebagai i'rab di sini? Khabar. Khabar, iya, fi mahalli rafa. Hadza dzarfu zaman mansub fi mahalli rafa khabar mubtada. Kalau kita balik, ghadan al-imtihanu. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Kenapa dzaraf? Dzaraf boleh di awal buat akhir. Nah, sekarang ketika di awal, apakah mubtada? Tidak. Khabar. Dia khabar. Mana mubtadanya? Imtihanu. Iya, yeah. Enggak bisa dzaraf sebagai khabar. Mau khabar apa sebagai mubtada? Yeah. Nah, ini dia. Masyaallah. Nah, demikian juga syarat mata. Mata itu adalah dzaraf zaman. Iya. Yeah. Mabni ala sukun fi mahalli nasab. Iya, yeah. Bukan mubtada. Iya, yeah. Tidak ada jumlah ismiyah di situ. Iya. Yeah. Inna masyaallah. Jazakallahu khair barakallahu fik dan demikian Abu Salman, masyaallah. Dan kita berikan kesempatan kembali pada bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV di 0218236543. Silakan di belakang Abu Salman. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'abdillah di Solo. Ya, ma'am. Ahlanya umma. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyak. Naam, tafadhali ya umma Abdullah. Iqra'i ma ba'dahu setelahnya. Aina. Naam. Nahu. Aina taskun askun. Naam, aina. Aina taskun askun. Taib, aina di sini istifham atau syarat? Istifham. Istifham. Ada enggak aina istifham? Syarat. Aina di sini istifham atau syarat? Syarat. Syarat. Ada enggak aina istifham? Justru yang tersohor itu aina adalah istifham kan? Iya. Yang sering digunakan itu adalah ainanya. Dan sering kita kenal aina adalah istifham. Istifham. Pertanyaan kan? Ya. Di sini bukan pertanyaan. Iya. Nah, di sini adalah syarat. Dari mana tahu syarat? Ada fi'il jayim. Ada fi'il mudhari' majzum di depannya. Aina taskun. Yang kedua ada jawab syaratnya. Askun. Aina taskun askun. Iya kan? Tapi kalau istifham, kalau istifham tidak ada ajab syaratnya, iya kan? Yang kedua fiilnya bagaimana? Tidak menjazamkan. Tidak menjazamkan. Kita tulislah, kita tulis ini. Nah. Aina. Aina taskun? Sukun. Askun. Apa artinya? Di mana kamu tinggal, aku tinggal. Nah, di mana kau tinggal, aku tinggal. Artinya aku tinggal bersamamu. Iya, di mana saja kau tinggal, aku tinggal. Nah, sekarang, nah ini fiil syarat, jawab syarat. Nah, jadi aina ini asyarat. Tapi kalau aina taskunu, sering kita gunakan. Taskun atau taskunu? Taskunu. Taskunu. Enggak majzum dia. Kenapa? Aina ini sebagai apa ini? Istifham. Istifham. Ya itu dia. Taib istifham. Saya tanya, aina taskunu? Ini jumlah apa ini? Aina taskunu? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Ismiyah. Taib, mana mubtada'nya? Taskunu. Taskunu. Mang fi'il boleh jadi mubtada'? Aina, aina, aina. Aha. Aina. Aina sebagai mubtada'? Aina di mana? Taskunu. Fi'liyah. Jumlah fi'liyah, yakin jumlah fi'liyah? Fi'liyah, taskun fi'liyah ya. Iya, ya, taskun itu fi'il, betul. Saya tanya, jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Jumlah fi'liyah, Pak. Jumlah fi'liyah. Tapi ainanya sebagai apa kalau jumlah fi'liyah? Bukan mubtada? Mubtada, Ustaz. Mubtada, khabarnya taskun jumlah fi'liyah. Nah, ini juga lagi. Aina itu menunjukkan zaraf. Isim istifham, zarfiyah. Zaraf kan? Ya. Di mana? Nah, tadi sudah kita ungkapkan bahwa zaraf, zaraf tidak bisa menjadi subjek. Mubtada enggak bisa. Dia, kalau menjadi khabar bisa. Nah, menjadi khabar bisa. Tapi kalau mubtada tidak. Nah, bukankah salah satu bentuk khabar adalah ada syibhul jumlah. Iya kan? Syibhul jumlah jar majur dan zaraf. Iya kan? Iya, iya. Ya, contoh yang zaraf. Contohnya. Iya kan? Anta tahta anta tahta. Baik, misalnya الدراجه الدراجه الناريه تحت الشجره. Apa artinya sepeda istilah anak ada jatuh ada nariahnya. Nariah itu api. Ini sepeda motor. Sepeda motor. Sepeda motor. Ad-darajah an-nariyah. disebut sekarang lebih banyak digunakan al-jawalah di sini ya, tapi ya lughah yang apa fasihah juga ad-darajatun nariyah tahta syajarati, motor di bawah pohon. Nah, mana mubtada ini? Ini kan mubtada ad-darajatu kan mubtada kan? Mana khabarnya? Tahta syajarah. Tahta ini dharak bukan? Dharak. Dharak. Ini contoh khabar yang dalam bentuk dharaf. Nah, ini kenapa ini? Tempat atau waktu? Tempat. Tempat. Nah, kalau bentuk istifham ini kan tempat adalah kata aina. Jadi aina itu adalah bentuk istifham menunjukkan tempat. Makanya di mana? Maka ini dharab makan. Jadi aina ismu istifham mabniyun ala sukun fi mahalli nasb mabni afan mabni al fathah fi mahalli nasbin adzarf. Nah, fi mahalli nasbin dzarfun makanin. Ya, fi mahalli nasbin dzarfu makanin. Ya, karena dzarab dzarab dzarab itu apa? Hukumnya mansub. Jadi aina ismu istifham mabni al fathah fi mahalli nasbin dzarfu makan. Jadi bukan mubtada, tidak ada mubtada di situ. Ini jumlah fi'liyah. Nah ini kenapa dulukan dzaraf ini? Kenapa dulukan? Karena dzaraf itu sebagai yang dijelaskan boleh di awal, boleh di akhir. Ad-darajatun nariyatu tahta syajarah, tahta syajarati ad-darajatun nariyah, boleh di awal, boleh. Nah, di sini wajib diawalkan. Kenapa wajib diawalkan? Karena istifham. Istifham tidak boleh letak di akhir. Enggak boleh taskunu aina. Taskunu aina. Enggak, bahasanya apa? Menyalahi kaidah. Nah, yang benar apa? Aina taskunu. Nah, ini dzaraf. Demikian juga syarat menunjukkan dzaraf. Aina juga. Arti di mana? Tapi bukan intonasi, bukan bertanya, tapi syarat. Aina taskun askun. Di mana saja kamu tinggal, saya tinggal. Ya. Yeah. Aina juga dzaraf. Cuma bentuk syartiyah. Baik. Jadi aina taskun askun. Jadi fi isyaratnya apa? Taskun. Jawab syaratnya askunu. Askun. Iya. Paham ini? Paham, insyaallah. Baik, coba lanjutkan itu. Iqra, baca. Wa katsiran ma. Ma ta'aquha. Wa katsiran ma. Itu satu kata ya. Wa katsiran ma. Ma. Wa katsiran ma. Bukan wa katsiran saja, wa katsiran ma. Ma. Apa itu katsiran? Ma itu ma zaidah. Ma itu ma zaidah, bukan ma itu nafi. Wa katsiran ma. Iya, qalilan ma. Katsiran ma, qalilan ma. Arti katsiran ma? Ha? Banyak sekali. Iya, katsiran, katsiran itu banyak. Iya. Katsiran itu banyak, tapi tamam ma penegasan, jadi zaidah li taukid. Kathiran ma, banyak sekali. Jadi biasanya ma masuk dalam kalimat itu sebagai zaidah, fungsinya apa? Fungsinya apa? Litaukid, umumnya litaukid. Litaukid. Ya. Huruf apa saja yang sebagai zaidah umumnya sebagai taukid. Contoh ba masuk pada fa'il, wa kafa billahi syahida. Kafa itu fi'il, mana fa'ilnya? Allah. Timbul pertanyaan, Ustaz, kok fa'il kok majrur, Ustaz? Wa kafa billahi. Itu namanya majrur disebutkan bahasa idah masuk. Ya, majrur lafzan wa marfu hukman. Hukumnya marfu. Secara lafaz dia majrur kerana masuk bahasa idah. Apa fungsi bahasa idah? Litaukid. Kafa billahi. Cukuplah hanya Allah. Ya, syahidah sebagai saksi. Hadis wa kafa bil mauti wa'idah. Cukuplah mati itu sebagai pengingat. Ahsan. Sebagai pemingat, sebagai mau'idhah. Nah, di situ fa'ilnya dimasukkan oleh ba, umumnya kata kafa fi'ilnya. Litaukid. Demikian juga, wa kathiran ma, wa qalilan ma. Ma itu bukan ma nafiah, bukan ma mausul, tapi ma za'idah. Fungsinya litaukid. Ya. Apa artinya? Banyak sekali. Kalau bukan waktu apa? Sering sekali. Kalau bukan waktu, sering sekali. Banyak sekali, qalilan ma, sedikit sekali. Talhaquha ma az-zaidatu. Coba terjemahkan. Banyak sekali ya. Penemukannya ma sebagai zaidah. Iya. Talhaquha Ma, ma itu sebagai apa di sini? Ma, ya ida. Ma itu sebagai apa? Enggak, yang dalam kurung itu sebagai apa kedudukannya? Harus tahu, ini kan kalimat sempurna ini. At-tawqid. Bukan, dalam kurung itu ma sebagai fa'il pada talhaq. Iya. Fa'il pada talhaq. Ha itu maf'ul bih. Maf'ul bih. Ha ini kembali ke mana nih? Wa katsiran ma talhaquha ha kembali ke mana? Kembali ke mana? Ha ini kembali ke mana? Iran ma. La. Khata. Nah, ya harus paham. Kalau enggak nanti salah memahami. Ha ini kembali pada aina. Aina. Ya, kembali pada kata aina. Aina. Jadi wa katsiran ma banyak sekali talhaquha aina itu dimasuki oleh ma. Nah, itu bahas terjemahan bebasnya. Jadi sering sekali atau banyak sekali. Sering sekali talhaquha ma. Ma masuk kepada aina. Ha itu sebagai maf'ul bih. Kembali pada aina. Paham ini? Jadi sering sekali atau banyak sekali ma talhaquha ma masuk. Ma masuk kepada siapa? Kepada apa? Kepadanya. Ha itu nya. Nya kepada apa? Maksudnya apa? Aina. Jadi sering sekali atau banyak sekali ma masuk kepada aina. Iya. Atau aina. Iya. Jadi sering sekali atau banyak sekali ma itu bergandengan dengan aina. Aina. Iya. Ma apa? Ma zaidah. Ma zaidah. Nah, terjemahkan lagi. Pakai zaidah. Karena zaidah itu sebagai apa? Zaidah itu sebagai apa? Na'at daripada ma. Ma itu ma'rifah. Makanya zaidahnya pakai ta marbutah. Karena ma itu huruf di apa? Ma itu digolongkan mu'annas. Dia ma'rifah. Jadi terjemahnya apa? Sering sekali ma zaidah masuk kepada kata aina. Iya. Jadi sering sekali ma zaidah bisa talhaq masuk, bisa bergandengan. Iya. Jadi ma zaidah sering sekali ma zaidah bergandengan dengan aina. Aina. Iya, ha tekan aina. Contohnya aina ma. Ya kan aina ma. Nah, kenapa ma masuk? Apa katanya? Litaukid, untuk menguatkan. Litaukid. Jadi aina ma. Aina ma. Apa arti aina ma? Di mana saja. Sebenarnya. Iya, di mana saja. Di mana saja. Iya, ada penegasan, kata penegasan bahas. Di mana saja, lebih kurang itulah terjemahannya. Jadi saja itu menunjukkan apa? Penguat kan? Penegasan kan? Aina. Dalam bahasa kita, ya kalau kita resapi, lebih kurang itu terjemahan. Aina ma, di mana saja. Iqra'i, aina ma takunu. Aina ma takunu. Yudrikumul mautu. Iya. Aina ma, ini apa? Juga syarat. Nah, sebagaimana kata aina cuma digandeng oleh kata ma, ma ini ma zaidah. Fungsinya litaukid menegaskan. Aina ma takunu yudrikumul maut. Mana fi'il syaratnya? Takunu. Takunu. Itu fi'il syaratnya majzum. Ma alamatu jazmih? Tanda jazmnya apa? Hasfun nun. Hasfun nun. Li'anahu? Al-Khamsah. Minal asma'il khamsah. Minal af'alil khamsah. Minal fi'il khamsah. Iya, minal af'al khamsah, iya. Minal af'alil khamsah. Bukan fi'il, af'al. Karena fi'il kan lima, kan? Banyak, kan? Minal af'alil khamsah. Nah. Aynama takunu yudrikumul mautu. Takunu. Waw itu sebagai apa? Waw itu sebagai apa? Isim kana. Ini kana yakun. Wah, dodo. Bukan. Ini kana tamah. Kana tamah. Kana tamah itu membutuhkan marfu saja. Tidak membutuhkan mansub. Inilah salah satu contoh kana tamah. Kalau kana yang membutuhkan isim dan khabar itu kana naqisah. Nah, ini kana tamah. Iya. Ittaqillaha haithuma kunta. Kunta di situ tidak ada isim. Yang ada cuma fa'il. Kunta itu fa'il. Iya. Artinya apa? Berada. Kalau kana tak naqisah, maknanya apa? Menjadi. Jadi, aina ma takunu, di mana saja kalian berada. Iya. Takunu, bukan arti menjadi di sini. Jadi, kana ini kana tamah. Berada. Ya, tidak ada isim, tidak ada khabar. Yang ada adalah, apa? Jadi ada fa'il, wawnya, waw jama'ah sebagai fa'il. Waw jama'ah sebagai fa'il. Nah, ini perlu diingat, ini salah satu contoh kana tamah. Mana jawab syaratnya? Yudrik. Yudrik. Nah, maka majzum kan? Apa tanda jazamnya? Sukun. Sukun. Iya, tanda jazam sukun. Kum sebagai apa? Kum sebagai apa? Maf'ul bih. Iya, fi mahalli nasab. Al-mautu sebagai apa? Fa'il. Fa'il pada yudrik. Nah, kembali pada aina tama. Aina ma ini dharaf ya. Bukan jumlah ismiyah di sini. Ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jadi aina ma sebagai dharaf dalam bentuk syarat. Baik, sekira sampai sini Ustaz Hasan ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi ya. Iya, Mang. Iya. Jazakallah khairan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallah khairan ma abdillah di salam barakallahu fik. Iya. Jadi ada berapa yang sudah ada kita contoh adalah kata man, mata. Kemudian ma, mata, aina, iya. Kemudian dimasuk oleh ma, aina ma, itu ini salah satu contoh apa? Syarat, iya. Kalau ingat, iya, nanti ada man istifham, ada ma istifham, ada mata istifham, ada aina istifham. Nah, ini kalau istifham apa? Dia bisa masuk pada fi'il, bisa masuk pada isim ya. Nah, kalau dia fi'il dia tidak majzum. Ya, kalau dia syartiyah ada masuk kepada fi'il mudhari. Bisa juga fi'il madhi ya. Kalau fi'il mudhari dia majzum dan ada jawab syaratnya ya. Sebagaimana sudah dijelaskan di sini wallahu alam.